Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. وقال الطحاوي رحمه الله تعالى ولا إله غيره dan tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, disembah, diberikan ibadah selainnya, selain Allah. Maka ini adalah penjelasan kalimat La ilaha illallah dari Syekh Abu Ja'far At-Tahawi, yang beliau hendak menerangkan bahwa tidak ada ilah. Ilah di sini maknanya adalah makhluk, yaitu ma'bud sinonimnya atau muradifnya. Maka maknanya la ilah, la ma'luf, la ma'bud. Tidak ada ilah selainnya. Ghair selainnya. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Maka kalimat ilah, kalimat ghairu dan illah itu maknanya sama. Ya, kalimat illah atau ghairu itu maknanya sama. La ilaha ghairuhu itu makna la ilaha illahu, hakada. Itu maknanya sama. Nah, kita baca langsung ke syarahnya. Penjelasan dari Ibnu Abi Al-Is Al-Hanafi. Ya, tafadhal, Pak Majid. Nah, kencengin suara itu Pak Majid. Kama taqaddama dzikru wajibatu tauhid bihadzal kalimati bihadzihi kalimati bi'tibarin nabi wal ibati al muqtadi al hasri lil hasri fa innal isbata al mujarrada qad iyata tarahu ilayhi al ihtimam fa'il dari yakhturu. Khatiru syaitani. Anna ilahana wahid. Walil ghairina ilahun. Ilahun ghairu. Wa qala ta'ala la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Wa qad ya'tarba sahibul muntakhabi ala nahwihina fi takdiril khabari fi la ilaha illahu wa qalu takdiruhu la ilaha takdiruhu wa qalu takdiruhu la ilaha wujudi illallah wa qala yakunu dhalika nafyan fi wujudil ilahi di wujudil ilahi wa ma'lumun anna nafya ma'liyati al mahiyat al anna nafya al anna nafya al mahiyati anna nafya al mahiyati aqwa tawhid sirri fi nafyi al al wujudi fa kana ijza'ul kalami ala dhahiri wa i'radu wal i'radu an hadzal anha anha dar ya tu'a ya mari aula hasbuk Hijro. Antum tulisannya apa? Hijro. Ah. Laqala al-musannif Asy-Syari rahimahullah taala. Ya, wala ilaha ghairuh. Ha, kata Ibn Abi Al-Ais, hadhihi kalimatu tauhid allati da'at ilaiha ar-rusulu kulluha. Ini adalah kalimat tauhid yang didakwahkan oleh para rasul semuanya. Semua para rasul menyeru dengan kalimat ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullah wajtanibut ta'ud. Ya, an ya'budullah. Ya. Ini semua rasul yang Allah utus kepada setiap kaum semua menyeru beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak ada, kalian tidak memiliki ilah selainnya. Ini semua kama taqaddama dzikruhu sebagaimana yang telah disebutkan ya sebelumnya. Wa kemudian kata beliau wa isbatut tauhid bi hadhihi al-kalimah bi i'tibari an-nafi wal isbat al-muqtadi lil-hasri. Maka menetapkan tauhid, pengesaan Allah dalam ibadah berdasarkan kalimat ini, itu dari tinjauan nafiul isbat. La ilaha kita nafikan, tiadakan, ingkari, dustakan semua ilah. La ilaha, la nafiya lil jinsi. Maka semua jenis ilah kita nafikan, tidak ada. Kemudian kita tetapkan isbat, tetapkan bahwasanya ilah tersebut illallah, itu hanya ada pada Allah. Maka ilah maknanya makhluk ya, artinya ma'bud, tidak ada yang ma'bud diberhak disembah dengan benar illallah, kecuali hanya pada Allah. Maka kata beliau ya, menetapkan tauhid berdasarkan kalimat ini dari sisi tinjauan nafyu isbat itu al-muqtadi lil hasri, yang akan menunjukkan kepada pembahasan. Nah, pembatasan dituju, nanti itu akan ada pembatasan bahwasanya yang berhak diibadahi ialah hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa innal isbata mujarrad, karena kalau menetapkan semata, oh yang berhak diibadahi Allah, yang berhak diibadahi Allah. Qad ya. Qad yatatarraqu ilaihi wal ihtimal. Nanti bisa jadi itu ya mengandung banyak kemungkinan. Ya. Ada kemungkinan begini, oh yang disembah adalah Allah, nanti ada kemungkinan oh yang disembah yang sebenarnya juga boleh. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya. Fa ma'aghnat anhum alihatuhum allati ya'buduna min dunillah. Maka tidak mencukupi sedikit pun ya ilah-ilah yang mereka sembah selain Allah tersebut. Tidak bermanfaat sedikit pun. Ya, maka yang disembah tersebut adalah batil semuanya, maka mesti dinafikan. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Kemudian kata beliau, wallahu a'lamu, dan Allah lah walihada lallahu a'lam, dan oleh karena itulah Allah a'lam. La maqala ta'ala wa ilahukum ilahu wahid. Tatkala Allah taala berfirman dan ilah kalian adalah ilah yang satu. Qala ba'dahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Setelah itu Allah berfirman di ayat selanjutnya, tidak ada ilah selain Dia. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia. Dia adalah ar-rahman ar-rahim. Dan ayat yang semisal ini sangat banyak sekali. Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfiril dzambik. Wallahu alladzi la ilaha illahu la ilaha illa ana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, kemudian innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budun. Fa'buduni wa aqimish shalata li dzikri, dan semisalnya. Ya, ini banyak sekali ayat-ayat yang semisal ini. Ya, fa innahu qad yakhthuru bi bali ahadin ya khatirun syaitani. Kata beliau, ya terkadang terlintas di benak seseorang, di pikiran, di benak seseorang, khatirun syaitan. Terkadang ya khatirun syaitani. Ya, itu sesuatu yang melintas, yang itu lintasan setan. Khatirun syaitani lintasan itu adalah ya, pikiran-pikiran yang dilemparkan oleh setan di benak-benak kita. Terkadang terlintas demikian. Ya, itu yang setan akan mengatakan, hap, ya, anggaplah, taruhlah. Ya. Anna ilahana wahidun, ya, bahwa ilah kita itu cuma satu, fali ghairina ilahun ghairu. Tapi ada selain, ya, tapi pada orang selain kita, itu dia juga ada ilah yang lain. Maka Allah Ta'ala berfirman, la ilaha illahu ar-Rahmanir Rahim. Maka ini sudah terputus. Enggak ada lagi gitu ya, tasalsul seperti itu lagi. Sudah tidak ada. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Wa qad i'tarada sahibul muntakhab. Ini nahwiyyin. Ini penulis kitab Al-Muntakhab. Penulis kitab Al-Muntakhab. Ya, di sini kalau di footnote la'allahu Al-Hasan Ibn Safi. Ya. Mungkin yang dimaksud di sini Al-Hasan ya, bin Safi bin Abdullah Al-Baghdadi Asy-Syafi'i yang dijuluki dengan Malikun Nuhat, rajanya para ahli nahwu. Wafat pada tahun 568 Hijriah. Nah, penulis kitab Muntakhab ini membantah para ulama ahli nahwu fi taqdiril khabar la fi la ilaha illahu la ilaha illahu, yaitu tentang takdir khabar dari i'rab la ilaha illahu. Ini kan la, la nafiyah lil jins, ilah isimnya, illa adatul istisna, huwa, nah di sini ya, mustasnanya di sini, faqalu takdiruhu la ilaha fil wujud illallah, tidak ada ilah fil wujud, ya, yang ada, tidak ada Tuhan yang eksis illallah, kecuali Allah. Faqala, maka sahibul muntakhab ini mengatakan, yakunu dhalika nafyan lil wujudil ilah. Kalau memang takdirnya demikian, tidak ada ilah yang ada, gitu, yang wujud, maka yang demikian itu akan menafikan keberadaan ilah. Wa ma'lumun, padahal diketahui, anna nafyal mahiyah, bahwa menafikan dari substansi, aqwa bit tauhidis sirfi min nafyil wujud. Ya, substansi, ya, substansi dari ya, yaitu yang diibadahi itu lebih kuat dalam tauhid, dalam penetapan tauhid as-sirfi yang murni daripada ya dinafikan wujud saja. Fa kana ijra'ul kalam, maka memberlakukan kalam ala zahirihi, memberlakukan kalam secara zahirnya saja, wal i'rad an hadzal idmari aula, dan berpaling dari sesuatu yang idmar, ya, yang disembunyikan ini lebih utama. Kan kalau fil wujud itu itmar. Ya, itu itmar. Baik, kemudian tafadhol. Dibaca sini. Pak Adri. Wa ajaba Abu Abdullah Muhammad bin Abi al-Fadl al-Mursi. Al-Mursi fi ray ad-Dhamman. Fi ri ri firri dham'an firri dham'an faqala hadha kalamun man la ya'rif hadha kalamu mudaf hadha kalamu man la ya'rif lisan al-arabi fa inna ilahun fi mawdi' al-mubtada'i ala qawli sibawayhi wa inna ghayrihi ismu la wa la taqdirina taqdirayni wala taqdiraini fala budda min khabaril mubtada'i lil mubtada'i wa illa fama qalahu min al istighna'i anil istithmari fasidun wa amma qawluhu idha lam yudmiru yakunu nafyan lil mahiyati fa laysa bi shay'in li anna an nafya fa idha lam yudmar fa yudmir ya فليس بشيء لأن النفي الماهية الماهية دي لأن النفي الماهية هو نفي الوجود ولا تتصور الماهية إلا مع الوجود فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمتقين mahiyati fa innahum yusbituna ma yusbituna mahiyatan ariyatan anil wujudi wa illallahu marfu'un badalan minal min la ilaha la yakunu khabaran li la wala lil mubtada'i wa dhakara ad-dalila ala dhalika wa laysa al-muradu huna dhikra al-i'rabi bal al-muradu bal al-muradu rafu al-ishkal al-warid al-waridi ala al-nuhati fi dhalika wa bayanu annahu min jihati al-mubtazilati wa huwa fasidun fa inna qawlahum nafyul wujudi laysa taqyidan لأن العدم ليس بشيء قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا من قبل ولم تك شيئا ولا يقول ليس قوله غيره كقوله إلا الله لأن غير تأريب مؤرب تؤرب لأن غير تؤرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا فلهذا ذكرت هذا ذكرت هذا الإشكال وجوبا وجوابه هنا طيب mana tadi? Pak Ajaba ya, Pak Ajaba Abu Abdullah Muhammad ibn Fadl al-Mursi fi Riyil Dham'an faqala hadha kalamu man la ya'rifu lisan al-Arab. Ini adalah ucapan orang yang enggak ngerti, enggak paham bahasa Arab ini. Kalau mengi'rab dengan la ilaha illallah, ya, mengirab la ilaha fil wujud illallah. Ini orang ucapan orang yang enggak paham. Fa inna ilah bi maudi'il mubtada ala qauli Sibawi. Karena menurut pendapat Sibawi, ilah itu mubtada. Ya, lanya la nafiyah saja. Wa inda ghairi ismun la. Nah, adapun menurut selain Sibawi, ya, ilah la ilaha itu adalah isim la nafiyah lil jins. Ya, itu adalah isim nafiyah lil jins. Nah. Kemudian beliau menyatakan wa ala taqdirain, maka berdasarkan dua takdir, taruhlah itu mubtada ilah atau ilah itu adalah isim la. Fala budda min khabarinil mubtada. Ya, maka mestilah ada khabar dari mubtada tersebut atau khabar la nafiyah lil jinsi tadi. Wa illa, karena kalau tidak ada khabar bagi mubtada atau kalau tidak ada khabar bagi la nafiyah lil jinsi tadi, fama qalahu minal istighna'i anil idmar fasidun. Maka apa yang ia ucapkan bahwa tidak butuh dari itmar yang diucapkan oleh sahibul muntakhab, ya kan? Kalau sahibul muntakhab kan mengatakan, oh enggak ada itunya itu, enggak ada yang diitmarkan, disembunyikan dari takdirnya. Maka kalau begitu demikian pendapat ini rusak, ya, keliru. Wa amma qauluhu idalam yutmar yakunu nafyan lil mahiyah. Adapun ucapan dia, ucapan sahibul muntakhab ini, yang menyatakan kalau tidak diitmarkan nanti maknanya adalah menjadi menafikan sesuatu yang substansi, ya, falaysa bisyai', maka pendapat ini pun tidak dianggap, ya, maka pendapat ini tidak dianggap li'anna nafyal mahiyati, karena yang namanya menafikan substansi huwa nafyul wujud, yaitu menafikan wujud dari ilah, ya, la tutasawwarul mahiyatu illa ma'al wujud. Padahal substansi itu sendiri tidak dapat dibayangkan kecuali kalau ada di situ wujudnya. Ya, fala farqu baina la mahiyah wala wujud Ya, maka kalau begitu enggak ada perbedaan antara la mahiyah dan ya dan apa namanya? Dan la wujud. Tidak yaitu tidak ada ilah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Ya. Kalau ini enggak ada perbedaannya. La mahiyah itu tidak ada substansi dari ilah. Wa hadha madhhabu ahli sunnah khilafan lil mu'tazilah. Dan ini adalah madhabnya ahli sunnah, ini berbeda dengan mu'tazilah. Fa innahum yusbituna mahiyatan ariyatan anil wujud. Karena mereka menetapkan substansi yang lepas dari wujud. Ya. Mereka menyatakan illallah itu marfu', badal dari la ilaha. Ya. La yakunu khabaran lila, bukan sebagai khabar dari la nabiyya lil jins, wala lil mubtada, bukan bukan khabar mubtada menurut pendapat Sibawai. Wa dzakara dalila ala dzalik. Ya. Perhatikan di buku ana ini ada footnote penting sekali dari Syekh Al-Utsaimin. Saya bacain ya. Antum makanya cetakannya kayak cetakan ana. Ya. Pak Ahmad dapat itu. Ya, ada di Al-Wadi. Ada. Pak Ahmad beli di Al-Wadi. Ya, saya bacain ya. Qala Syekh Al-Alamah Abdul Aziz Ibn Bas. Syekh Ibn Bas berkata rahimahullah, ta'liqan ala hadzal makan bin syarhil At-Tahawiyah. Yang beliau mengomentari poin ini di kitab beliau di syarah At-Tahawiyah. Maqalahu sahibul muntakhab. Beliau mengomentari apa yang dikatakan oleh sahibul muntakhab terkait i'rab la ilaha illallah. Kata beliau, laisa bijayyid. I'rab seperti ini tidak bagus. Ya. Hakadha maqalahu an-nuhatu. Inilah yang dikatakan oleh para ulama ahli nahwu. Wa ayyadahu ada. Wa ayyadahu asy-syekhu Abu Abdullah Al-Mursi min taqdir al-khabar bi kalimah fil wujud laisa bi sahihin. Dan pendapat ini juga didukung oleh Syekh Abu Abdullah Al-Mursi, ya, dari takdir khabar kalimat la fil wujud, ya, ini juga pun tidak benar. Li'anna al-alihata al-ma'budata min dunillahi katsiratun wa mawjudatun. Karena yang namanya ilah, ya, sembahan yang diibadahi selain Allah itu memang banyak, ada, ini kan ada. Kalau dikatakan la ilaha illallah, la ilaha itu la ilaha fil wujud illallah, itu keliru karena ada. Namun batil, ya. Ada Dewi Sri itu yang dibenarkan oleh ya Ghoiru Said, Ghoiru Aqil, Ghoiru Sirat. Nah, itu dibenarkan. Ada orang Hindu nyembah Brahma, Buddha, Siddhartha Gautama, Shinto nyembah matahari, Nasrani nyembah salib, nyembah Yesus, ya, nyembah Nabi Isa dan yang lainnya. Oleh karena itulah Allah tetapkan, ya, fama aghnat anhum alihatuhum allati yabuduna min dunillah. Maka tidaklah mencukupi sedikit pun, tidaklah bermanfaat sedikit pun tuhan-tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah. Jadi Allah menetapkan ada, itu ada fil wujud, ada, tapi batil. Nah, tidak berhak. Nah, bisa dipahami sini enggak? Ya. Nah ini kata Syekh. Kemudian Syekh bin Bas melanjutkan lagi. Mana tadi? Ada di antum ya? Di komentar ada, Pak Adri. Oh kalau begitu dibaca aja. Antum yang baca. Siapa? Abu Akila ada? Ada. Hah? Ayo, tafadhal Abu Akila baca. Ya, sekarang dari mana ini? Karena ini panjang. Ya, wa taqdirul khabar bil lafzi, ayo. Kencengin suara antum. Wa taqdirul khabari bil lafzi fi fil wujudi la yahsul bihi al-maqsud min bayani aqiyatin uluhiyatillahi subhanahu wa qudrani la siwaha. Di Allah di Qa'ilin an yakuna kaifa taquluna la ilaha fil wujudi illallah faqad akhbara Allah subhanahu an wujudi al-alihati katsiratun lil musyrikin kama fi Al-ayatu tadi itu. Al-ayatu. Al-ayata. Akmil al-ayata. Hakada. Al-ayata. Fala sabila ila takhallusi min hadzal i'tiradi wa bayani 'azamati hadhihi al-kalimati wa anna kalimatu tauhidil mubtilati li alihatil musyrikina wa ibadatihim min dunillahi illa bi taqdiril khabari bi ghairi ma dzakarahu al-hadd wa huwa kalimatu haqqin li annaha hiya allati tuwaddihu butlana jami'i alihati wa tubayyinu anna ilaha al-haqq anna ilaha al-haqq anna ilaha al-haqq wal ma'bud al-haqq huwa Allahu wahdahu kama nabbaha 'ala dhalika jam'un min ahli al-'ilmi minhum Abu al-Abbas ibn Taymiyyah wa tilmidhuhu al-'allamah ibn Qayyim wa akharuna rahimahumullah wa min adillati dhalika qawluhu subhanahu dhalika bi anna Allaha huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil fa'udaha subhanahu fi hadhihi al-ayati annahu huwa al-haqq wa anna ma da'ahu an-nasu min dunihi huwa al-batil fa shamala dhalika jami'u al-alihati al-ma'budati min dunillahi huwa min al-bashari wal malaikati wal jinni wa sa'iril makhluqati wa tadaha bidzalika annahu al-ma'buda al-ma'budu al-haqqu wahdahu wa laa yushrikuna hadhihi al-kalimata wa mantana'u min al-iqrari biha li 'ilmihim bi annaha tubtilu alihatihim alihatihim li'annahum fahimu anna al-murada biha nafyul uluhiyyati bihaqqin an ghairi lahi subhanahu wa lihadha qawlu jawaban li nabiyyina Muhammad din sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahum qulu la ilaha illallah aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un 'ajabun وقالوا أيضا إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون وما في معنى ذلك من الآيات وبهذا التقريري يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب Allahu waliyut taufiq. Alihah itu jamak muannats salim apa jamak taksir? Ilah alihah. Jamak taksir. Oh berarti bukan alihatihim. Alihatahum. Mana tadi baca sampai mana? Nah. Wa taqdirul khabar bil lafz fil wujud. Nah kalau mentakdirkan la ilaha illallah khabarnya fil wujud. Tidak ada ilah fil wujud yang ada selain Allah. La yahsulu bihil maqsud. Maka maksudnya ini tidak akan bisa didapatkan. Tujuannya apa sih? Tujuan kalimat la ilaha tidak bisa didapatkan min bayani haqiqatil uluhiyyati lillah, yaitu tentang penjelasan hakikat substansi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ialah Allah yang berhak diibadahi. Yang Allah menyebutkan di banyak ayat la ilaha illallah ya. La ilaha illallah wastaghfir li dzambik, la ilaha illa ana, la ilaha illahu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau begitu tidak terwujud ya penjelasan itu, realisasinya. Wa butlana masiwa. Dan kalau begitu juga tidak ya tidak terwujud juga kebatilan dari selain Allah yang tidak berhak diibadahi. Li'anna liqa'ilin ayyakul kaifa taqulun la ilaha illallah fil wujud illallah wa qad akhbara subhanahu an wujudi alihati katsir an ahlihatin katsiratin lil musyrikin. Ya gimana ceritanya? Ya, Anda mengatakan tidak ada ilah yang ada, tidak ada Tuhan yang ada yang eksis kecuali Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang keberadaan tuhan-tuhan yang sangat banyak ya milik kaum musyrikin. Ini sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma dzalamnahum walakin dzalamu anfusahum." Wa ma dzalamnahum, kami tidaklah menzalimi mereka, namun mereka yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. "Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'." Maka tidak bermanfaat sedikit pun tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah, yang mereka seru selain Allah, tidak bermanfaat sedikit pun. Di ayat ini Allah menetapkan adanya ilah yang disembah selain Allah. Dan firman Allah, "Fala nasaruhum alladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan alihatan." Lihat. Maka ya, ia tidak akan menolong mereka sedikit pun. Siapa itu dianya itu? Yaitu yang mereka jadikan ya kurbanan, kurban pendekatan diri kepada Allah selain Allah, ya alihatan tuhan selain Allah, maka tuhan-tuhan yang mereka jadikan, yang mereka sembah, tidak akan menolong mereka sedikit pun nanti di akhirat kelak. Nah, di sini lagi-lagi Allah menetapkan adanya ilah yang disembah namun batil. Maka fala sabila ila takhallus, maka tidak ada jalan untuk membebaskan dari min hadal i'tirad, dari sanggahan ini ya, dengan menjelaskan keagungan kalimat ini bahwa itu adalah kalimat tauhid yang akan membatilkan segala ilah, segala sesembahan kaum musyrikin dan peribadatan mereka selain Allah. Illa bitaqdir khabar bighairi ma dzakarahu an-nuhat. Melainkan menjelaskan itu semua dengan takdir khabar dari kalimat la ilaha illallah, yaitu ada takdir khabar ya dengan selain apa yang disebutkan oleh para ulama nahu. Karena para ulama nahu kebanyakan rancu di sini. Ya, rancu di sini. Mereka mengi'rabnya dengan fil wujud. Ini rancu. Wa huwa kalimatul haq, yaitu dengan kalimat haq. Ya, bahkan Syekh Al-Fauzan di buku beliau Aqidah Tauhid menerangkan dengan jelas bahwa ya, kalimat hak bihaqin ini sangat penting sekali. Ya, ini sangat penting sekali untuk dibawa dalam i'rab kalimat ini. Ya, jadi la ilaha illallah, la ma'bud, la ilah bihaqin illallah. La ilah bihaqin illallah. Ilah kan maknanya ma'luh. Ma'luh sinonimnya atau muradifnya ma'bud. La ilah bihaqin, tidak ada yang disembah dengan benar illallah. Ya, karena yang disembah ada, tapi yang tidak hak. Ya, tidak hak. Li'annaha yallati tuwaddihu butlana jami'il alihah. Karena dengan kalimat hak inilah yang akan menjelaskan, ya, dialah yang akan menjelaskan kebatilan seluruh tuhan-tuhan atau sembahan-sembahan. Dan yang dia akan menjelaskan bahwa ilah yang hak, yang disembah yang hak itu adalah Allah semata. Sebagaimana ini telah diberikan tanbih peringatan oleh ya, sekumpulan ulama, di antara adalah Abu Abbas Ibn Taimiyah dan murid beliau Ibn Qayyim Al-Alamah dan yang lainnya rahimahullah. Di antara dalilnya ialah firman Allah, "Dzalika bi annallahu wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil." Yang demikian itu kan bahwa Allah dialah yang hak dan selainnya yang mereka seru, yang mereka sembah selain Allah itu adalah batil. Maka Allah SWT menjelaskan di ayat ini bahwa dialah Allah yang hak. Adapun yang disembah manusia selain Allah itulah batil. Maka ini mencakup juga seluruh ilah yang disembah selain Allah dari kalangan manusia, malaikat, jin dan seluruh makhluk yang lainnya, kalau itu disembah maka itu batil. Ya, wattadaha bidzalik, maka jelaslah dengan hal ini bahwa yang berhak diibadahi, yang hak diibadahi hanyalah dialah Allah semata. Oleh karena itulah kaum musyrikun ya mengingkari kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, wamtana'u minal iqrari biha, dan mereka pun juga menolak untuk menetapkannya, mengucapkannya. Kenapa? Li ilmihim, karena mereka mengetahui bahwa kalimat tersebut akan membatilkan tuhan-tuhan mereka. Karena mereka memahami bahwa yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah adalah nafyul uluhiyyati bihaqqin an ghairillahi subhanahu, yaitu menafikan uluhiyah. Ya, uluhiyah, menafikan uluhiyah, tuhan yang disembah dengan benar selain ya, dari dinafikan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Walihada qalu jawaban li nabiyina Muhammad SAW. Oleh karena itulah mereka berkata sebagai bentuk jawaban dari dakwah Nabi kita Muhammad SAW, Ya, tatkala mereka, Nabi SAW berkata kepada mereka, la ilaha illallah, ya, ucapkanlah la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah, wahai kaum Arab, wahai kaum Quraisy, ucapkanlah qulu la ilaha illallah. Maka orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahidan, apakah ia hendak menjadikan Tuhan Tuhan yang banyak ini menjadi Tuhan satu saja? Wa qalu aidan, dan mereka mengatakan, inna hadzal syai'un ujab, ini sesuatu yang aneh. Mereka juga mengatakan, ya inna latariku alihatina, apakah kita akan meninggalkan tuhan-tuhan kami, li syairin ujab, karena ya ada li syairin majnun, karena ada tukang, karena ucapan penyair yang gila ini. Wa ma fi ma'na dzalika minal ayat, dan yang semisalnya dari ayat-ayat. Wabihada taqrir, maka berdasarkan penetapan ini, yazulu jami'ul iskal, hilanglah semua bentuk iskal, ya, kesamaran. Wattadihul haqqu al matlub, dan menjadi jelaslah al haq yang dituntut, yang diinginkan. Wallahu waliyut taufiq. Nah, baik, berikutnya, walaisal murad, ini ya, sekarang ya, kembali ke ucapan Ibn Abil Is al-Hanafi. Walis al murad huna zikra al irabi, dan bukanlah yang dimaksud di sini hanya menyebutkan irab semata, bukan. Ya, kalau cuma dengan irab semata belajar nahu aja udah di al jurmiyah, di mutamimah, di alfiyah. Tapi para ulama membahas ini bukan cuma mau nyebukin wah irabnya apa, tidak. Balil muradu daf oleh iskal al warid ala nuhat fidalik. Namun tujuannya di sini kata Ibn Abil Is al-Hanafi adalah untuk menolak ya, kesamaran, membantah syubhat ya, al-warid yang ada ala nuhat pada ulama pada para ulama alinahu fidalik dalam masalah ini. Karena kebanyakan para ulama alinahu mereka keliru dalam mengikrobnya. Ya, ini kekeliruan mereka kebanyakan didasari bahwa rusaknya akidah mereka. Ya, rusaknya akidah mereka. Mereka banyak dahulu mutakallimun. Mereka banyak bergulat di ilmu filsafat, ilmu kalam. Baik mereka kebanyakan mereka juga dari kalangan Mu'tazilah. Ya, sehingga mempengaruhi i'rab-i'rab yang sensitif terkait dengan perkara akidah. Ya, yang terkait dengan perkara akidah. Bahkan ada ahli nahwu dari kalangan Mu'tazilah nekat mengi'rab wa kallamallaha Musa taklima. Ya, lafaz jalalah adalah sebagai ya maf'ul muqaddam. Fa'ilnya Musa. Nah, ini didasari atas akidah yang rusak. Ya, akidah yang rusak. Akhirnya para ulama alinahu ini mengi'rab dengan sesuai dengan apa yang mereka yakini. Namun kalau dari kalangan alinahu Asy'ariyah tidak demikian. Karena dari kalangan Asy'ariyah mereka juga mengi'rab la ilaha illallah la ma'bud. Ya, la ma'bud. La ma'bud fil wujud illallah. Ya, la ma'bud bil haq illallah. Ini sebagaimana ya disebutkan oleh As-Suyuti dalam tafsir Jalalain mengi'rab ayat kursi Allahu la ilaha illallah. Al-Baghawi di tafsir beliau. Ya, kemudian Al-Khatib Asy-Syirbini di Mughnil Muhtaj menjelaskan mukaddimah ya mukaddimah dari An-Nawawi yang bersaksi la ilaha illallah. Ya, disebutkan pula oleh Syekh Al-Hadrami di kitab beliau ya Safinatun Najah ya dan yang lainnya dari kalangan Asy'ariyah. Hanya sedikit Asy'ariyah yang mengi'rab la ilaha illallah la itu dengan sebagai la ilaha fil wujud illallah, itu semisal As-Sanusi di buku beliau Ummul Barahin. Nah, wa bayanu annahu min jihatil Mu'tazilah, dan untuk menjelaskan bahwa i'rab seperti ini itu berasal dari sisi Mu'tazilah. Wa huwa fasidun, maka ini rusak pendapatnya. Fa inna qaulahum fil wujud laisa taqyidan, karena ucapan mereka fil wujud la ilaha fil wujud, tidak ada ilah yang eksis, yang ada. Tidak ada Tuhan yang ada, tidak ada Tuhan. Itulah isa taqyidan. Itu bukanlah taqyid. Ya, itu bukanlah pengikat, pembatasan, bukanlah pensyaratan. Li'annal adama laisa bisyai'. karena namanya sesuatu yang tidak ada, laisa bisyai, maka dia tidak dianggap, laisa bisyai. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Aku telah menciptakan engkau sebelumnya dan engkau dahulu tidak ada sama sekali. Wala yuqal laisa fi qawlih laisa qawluhu ghairu ka qawlihi illa Allah. Dan tidak dikatakan laisa qawluhu ghairu ka qawlihi illa Allah, karena ghaira tu'rabu bi i'rab ismil waqi' ba'da illa. Dan tidak dikatakan bahwa ucapan ghairuhu, yaitu yang ucapan dari Abu Ja'far At-Tahawi, yaitu la ilaha ghairuh, tidak dikatakan itu seperti illallah. Kenapa? Karena ghairah itu di i'rab dengan i'rab isim yang terletak setelah illa. Fa yakunu taqdiril khabar fihima wahidan. Maka jadilah khabar takdir, asumsi, kalau diasumsikan khabar dari keduanya itu wahidan, sama, satu, ya. Yaitu la ilaha ghairuh, la ilaha ma'budun, la ilaha la ma'budun bihaqqin ghairuh, ayat takdir. Walihada dzakartu hadzal iskala wa jawabahu. Wa jawabahu huna. Oleh karena itulah saya menyebutkan iskal itu di sini, ya, permasalahan itu di sini dan jawabannya di sini. Baik. Sudah, maka sekarang kita masuk ke berikutnya. Qala qadimun bila ibtida'in daimun bila intiha'in. Allah, dialah Allah qadimun, maha terdahulu, bila ibtida'in, tanpa permulaan. Daimun, dia senantiasa, bila intiha'in, tanpa akhir. Maksudnya senantiasa eksis, ada, tanpa akhir. Ya, tanpa akhir. Namun di sini bukanlah yang dimaksud oleh Abu Ja'far At-Tahawi qadimun, itu maksudnya ialah untuk menerangkan qadim adalah nama Allah. Tidak. Ini mimbabil akhbar aja. Ya, ini bagian dari khabar aja, bahwasanya Allah qadim terdahulu, azali. Terdahulu, tidak diawali oleh ketiadaan. Pokoknya qadim, bukan memaksudkan nama Allah adalah Al-Qadim. Nah, dia adalah sebuah sifat yang lazim bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibarah di Al-Qur'an itu bukan dengan qadim, tetapi dengan huwa al-awwal wal akhir. Nah. Dan Nabi SAW mentafsirkan Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai', dan seterusnya. Ya. Nah, juga dalam hadis ya Imran bin Husain, ya, Nabi SAW bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu." Kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu. Allah, tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Ya, bahwa ini juga adalah dalil bahwa Allah qadim, yang tidak didahului oleh ketiadaan. Dan dia daim, senantiasa eksis, ada, yang tidak disertai dengan kefanaan. Dan bahwa makhluk semuanya baru, tidak ada. Ya, kemudian diadakan. Kemudian nanti akan diakhiri oleh ketiadaan. Ya, dihilangkan. Kemudian dibangkitkan. Ya, dibangkitkan. Kemudian diberikan ganjaran. Ya, barakallahu fikum. Baik. Kita baca syarahnya di sini. Qadimun bila ya, bila betidain, daimun bila intihain. Ya, tafadhal di sini, Pak Rofi. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Walaysa qablaka. Wa antal akhiru walaysa ba'daka shay'un. Wa qawlu shay'un qadimun bila ibtida'in kerimun bila jihain wa makna ismu al-awal wal-akhir wal-ilmu disubuti hadaini al-wasfaini mustaqiran bil-fitari Baina mawjudati labuda an tantahi an tantahiya ila wajibul kulli ilati qat'an tasalsuli wa inna tushahidu fa anta tushahidu fa inna tushahidu fa inna tushahidu hudusa haywani wal nabati wal ma'adi wa hawadisi al jawi as-sahab wal matari wa ghayruha wa hadhihi al-hawadith wa ghayruha laysat mumtani'atan laysat al-tawil wa fa'inna al-mumtani'at la yujad wa la wajibat al-wujudi bi nafsiha Kaina wajib berwujud di dalam si layak polul adam. Wahadi kanas madu mata. Suma wajar. Suma wajar. Mana tadi? Wujud atau wajar? Sebentar. Mana tadi? Saya antum dapat mana? Fa innal mumtani'a la yujadu. La yujada. La yujadu. La yujad. Terus fa innal wajibal wujud bi nafsiha fa inna wajibal wujudi bi nafsihi la yaqulul adam wa hadhihi kalimat kanat ma'dumatan summa wujidat fa adamuha bi nafyi wujubiha yanfi wujubaha wujuduha yanfi imtina'aha wa makana qailan wa makana qailan lil wujudi al ad wal adami lam yakun wujuduhu binafsihi. Dah. Qabilan wa kana qabilan, afwan, bukan qailannya, qabilan. Taib. Lam kama qala ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Lanjut para rafi'. Saya qulu yaqulu. Yaqulu. Ha. Subhanahu yaqulu subhanahu ahaddatsu min ghairi muhdatsin am hum ahdatsu an jahu terus wa ma'lumun anna syai' al muhdatsati anna syai' al muhdatsa na'at la yujidu nafsahu fal mumkinu alladhi laysa lahu min nafsihi wujudun wa la adamun wa la yakunu mawjudan min nafsihi bal inna hasala ma yujidu wa illa kana mahduman wa kullu ma amkana wujudu wa kullu ma amkana wujudu badalan an adami wa adamu badalan an wujudi pada salahku min nafsi wujudun wala adamun lazimun lahu ha hasbuk taib dari mana baca parupi qadimun bila ibtida'in da'imun bila intihain ini kata Tahawi rahimahullah ta'ala. Ya, kata beliau qala ta'ala ini kata Ibn Abi Is Al-Hanafi wal awwal wal akhir. Ini firman Allah wal awwal wal akhir. Dialah Allah yang awal dan akhir. Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda Allahumma antal awwal wa falaisa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Ini tafsir dari ayat di atas. Ya Allah, engkaulah yang awal, tidak ada sebelum engkau sesuatu apapun. Engkaulah yang akhir, tidak ada setelah engkau sesuatu apapun. Ya, juga hadis tadi ya, kana Allahu wa lam yakun syai'un qabla. Allah dahulu tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Ya. Ini dalil bahwa Allah qadim lam yusbaq bi'adam, tidak didahului oleh ketiadaan. Dan juga ini dalil bahwasanya Allah tidak diiringi oleh kefanaan. Ya, fa qaulu syekh, maka perkataan syekh maksudnya Abu Ja'far At-Tahawi kata Ibnu Abil Is Al-Hanafi di sini, qadimun bila ibtida'in da'imun bila intihain huwa makna ismihi al-awwali wal akhir. Itu adalah makna dari nama Allah al-awwal al-akhir. Bukan qadim itu nama Allah itu sendiri, bukan. Karena kalau qadim itu cuman hasanah tapi tidak ahsan. Itu cuman hasan, nama yang baik tapi bukan ahsan. Sementara nama Allah walillahil asmaul husna. Milik Allah nama-nama yang husna. Husna itu muannas dari af'al, ahsan. Yang paling baik. Ya. Baik, nanti akan beliau jelaskan. Fal ilmu bi subuti hadainil wasfaini mustaqirrun fil fitri. Nah, pengetahuan, ilmu, penetapan dua sifat ini, dialah Allah yang awal dan akhir, maksudnya tidak diawali sesuatu apapun, tidak diakhiri oleh sesuatu apapun, tidak diawali oleh ketiadaan, tidak diakhiri oleh kefanaan, tidak demikian, maka pengetahuan ini, penetapan ini, itu sudah terpatri di fitrah. Secara fitrah, makhluk, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, termasuk di sini. Setiap orang dilahirkan di atas fitrah, termasuk di sini. Dia mengakui bahwasanya Allah al-awwal, al-akhir. Fa innal mawjudat, ya, karena kata beliau, karena segala sesuatu yang ada, mawjudat, semuanya ini, semua makhluk, fa innal mawjudati labudda antantahya ila wajibil wujudi lidatihi. Semua yang ada, mawjudat, makhluk ini, maka dialah mesti tantahi, akan berakhir kepada wajibul wujud lidatihi. Maksudnya, dia akan kembali, ya, dia akan kembali kepada wajibul wujud, yaitu kembali kepada Allah sang wajibul wujud, ya, wajibul wujud Allah. Ini kan istilah dari kalangan mutakallimin yang seolah-olah sudah terpakai juga oleh kalangan sunni. Nah, barakallahu fikum. Qala qat'an litasalsuli, maka terputuslah tasalsul. Maksudnya gimana qat'an litasalsul, ya? Qat'an litasalsul itu maksudnya gimana? Ya, jadi misalkan begini. Kalau antum ditanya misalkan sama orang, "Manil ladzi ahdasa al-muhdis al-awwal?" Siapakah yang mengadakan, ya, Allah yang awal? Katanya Allah al-awwal. Allah terdahulu. Kalau begitu, siapakah yang mengadakan yang dahulu itu? Ya. Bisa-bisa gini digambarkan, ya. Ini saya dapat keterangan ini dari Syekh Jibrin. Syekh Jibrin mengatakan, manilladzi, ya, misalkan dikatakan nanti supaya terputus tasalsul. Manilladzi ahdatsal muhdisa al-awwala? Siapakah yang mengadakan pertama? Nah, siapakah yang sang mengadakan, sang pencipta? Pencipta yang pertama. Wa idza kana lahu muhdis, man alladhi ahdasa alladhi qablahu? Kalau dia punya muhdis yang menciptakan, siapa yang menciptakan sebelumnya? Ya. Fa yalzamu bidzalika at-tasalsul. Kalau begini akan melazimkan ada tasalsul. Ya. Ada tasalsul terus menerus. Ya. Tasalsul itu maksudnya apa? Mata rantai terus berkelanjutan. Nah, namun kalau dijawab innal muhdisa wahidun, sesungguhnya yang mengadakan, yang menciptakan itu cuma satu. Innahu ghairu masbuqin bi adamin. Yang mengadakan yang satu ini, yang mencipta yang satu ini, tidak didahului oleh ketiadaan. Innahul awwalu bila bidayatin. Dia adalah awal tanpa pendahuluan. Maka in qata'a at-tasalsul. Terputuslah tasalsul. Ngerti enggak di sini makna in qata'a tasalsul? Paham sini? Silsilanya jadi sudah terputus lagi. Kalau dikatakan wal awwalu wal akhiru tanpa ada bidayah, nah, udah enggak ada lagi. Enggak perlu ditanya lagi, ya. Jadi sebelum Allah siapa? Kalau Allah itu, jadi sebelum Allah kan Allah katanya awal, sebelum Allah berarti kosong gitu. Enggak perlu ditanya lagi. In kata tasalsul ketika sudah dikatakan ya yaitu sabda Nabi SAW tadi antal awwal. Ya, Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai'. Ya Allah, engkau lah yang awal, maha awal, tanpa didahului oleh ketiadaan. Maka tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Nah, maka sudah terputus tasalsul tadi. Ya, ngerti sini ya? Paham ya? Jadi tasalsulnya terputus sudah. Barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Fa inna nusyahidu hudusal hayawan. Nah, kita menyaksikan adanya hewan-hewan, wan nabat, tumbuhan, wa ma'adin, barang tambang, wa hawadis al-jaw, yaitu al-jawi, keadaan cuaca, sahab, ya, misal awan, malamator, hujan dan yang lainnya, hadil hawadisu wa ghairuha laisat mumtani'atan. Maka kejadian-kejadian ini dan selainnya itu ya bukanlah sesuatu yang mustahil. Karena fa innal mumtani'a la yujad, karena sesuatu yang mustahil itu mungkin tidak didapati. Nah, namun kita dapati berbagai cuaca dan yang lainnya tadi. Wa hadhihi kanat ya ma'dumatan. Padahal semuanya ini adalah ma'dumah, enggak ada, kan begitu? Kayak hujan. Sekarang ada enggak hujan? Nah, kita katakan kanal matar ma'dumah, ma'dum, ma'duman. Kalau gitu kita katakan matar ma'duman. Sekarang ada enggak matar? Enggak ada, berarti matar enggak ada. Tapi mustahil enggak? Tidak, karena bisa jadi turun hujan. Ngerti sini, paham ya? Paham enggak Syekh Marwanto? Antum lagi mikir apa antum? Kayaknya serius amat. Jangan-jangan enggak mikirin kitab ini. Mikirin yang lain ini. Ya, baik barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Mana tadi sekarang? Ah. Wala wajibal wujudi binafsiha. Ya, wala wajibatal wujudi binafsiha. Dan segala sesuatu tadi, cuaca, awan, hujan, dia bukanlah wajibal wujud binafsiha. Ya. Ya. Dia apa namanya? Dia bukanlah sesuatu yang mengadakan diri dia sendiri, yang menciptakan diri dia sendiri ya untuk diri dia sendiri, tidak demikian. Ya, namun dia diciptakan. Ya. Fa innal wajibal wujud binafsihi la yaqbalul adam. Nah, kalau wajibal wujud di sini siapa wajibal wujud? Yaitu Allah. Ya, itu tidak menerima ketiadaan. Ya enggak? Kan begitu. Sementara hujan tadi awal itu diawali oleh ketiadaan. Ya kayak sekarang enggak ada hujan. Bisa dipahami sini. Nah, kalau Allah tidak diawali oleh ketiadaan, dialah Allah al-awwal. Ngerti sini? Nah, baik. Dia wajibul wujud. Nah, wa hadhihi kanat ma'du. Mana tadi? Ya. Wa hadhihi kanat ma'dumatan. Dan kejadian-kejadian tadi selain Allah itu ma'dumatan. Dahulu enggak ada. Ya, dahulu dia enggak ada. Dia dahulu enggak ada, tiba-tiba sekarang ada. Ini kayak kopi nih, ya. Ini qabla sa'atain wairu mawjud. Qahwahnya wairu mawjudah. 2 jam yang lalu ada enggak di sini? Enggak ada. Sekarang ada. Nah, sekarang ada. Berarti 2 jam yang lalu enggak ada. Ma'du. Sekarang mawjud. Summa wujidat, kemudian dia didapati. Fa'adamuha yanfi wujubaha. Maka ketiadaannya itu menafikan kewajibah. Artinya apa wujubah? Wajibul wujud. Apa maksudnya wajibul wujud? Dia mesti ada. Artinya mesti ada itu apa? Tidak didahului oleh ketiadaan. Wajibul wujud maksudnya Allah yang tidak didahului oleh ketiadaan. Ya, yang tidak didahului oleh ma'dum, oleh adam. Dia mawujud, ada terus. Sebelumnya ada, bila bidayah, tanpa permulaan. Ya, lam yusbaq bi adam, tidak didahului oleh ketiadaan. Ngerti sini? Ya. Wa wujuduha yanfi imtina'aha. Maka keberadaannya menafikan kemustahilannya. Ya, ketiadaannya. Kemudian wa ma kana qabilan lil wujudi wal adami lam yakun wujuduhu bi nafsihi. Ya, dan yang dapat menerima wujud dan adam, maksudnya sesuatu yang bisa ada dan tiada. Ah, gitu terjemahan bebasnya. Sesuatu yang bisa ada dan tiada, lam yakun wujuduhu binafsihi, maka keberadaannya itu bukan dengan sendirinya, pasti diadakan dan dia pasti didahului oleh ketiadaan. Ya, yang bisa ada dan tiada. Kayak antum, ya, Marwanto umurnya berapa antum? Sekarang 47. Berapa? 40. Nah, Syekh Marwanto 41 tahun yang lalu enggak ada. Enggak ada. Sekarang ada. Sekarang ada. Nah, ya, 20 tahun yang lalu belum nikah. Nah, nikah umur berapa sih Marwanto? Oh, terlambat nikahnya 31. Kalau telat itu mestinya dirapel, jangan cuma satu. Iya, belum kepikiran. Kok belum kepikiran? Kalau telat nikah itu, abis nikah dirapel, ya gitu, biar lunas. Ya, Pak Yusuf ya, biar lunas. Mana tadi? Dirapel Syekh Marwanto kalau telat nikah. Langsung. Ya, satu, langsung atau dua gitu, dirapel. Mana tadi? Sekarang mana nih? Kalimatnya sama semua ini. Qama qala ta'ala am khuliqum min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan dari selain sesuatu, dari selain Allah? Am humul khaliqun? Ataukah mereka yang menciptakan atau mereka yang menciptakan? Ya, maka jelaslah mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Ya, dan mereka pun juga tidak diciptakan dari selain sesuatu. Maka jelaslah bahwa mereka diciptakan oleh sesuatu hal dan mereka berarti memiliki khalik, memiliki pencipta yang menciptakan mereka. Yaqulu subhanah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ahadasu min ghairi muhdisin, apakah mereka bisa ada ini tanpa ada yang mengadakan? Amhum ahdasu anfusahum, atau mereka yang mengadakan menciptakan diri mereka sendiri? Wa ma'lumun, padahal harus diketahui, anna syai'a al-muhdasa, sesuatu yang diadakan diciptakan, la yujidu nafsa, ya, la yujidu nafsa, dia tidak mengadakan menciptakan diri dia sendiri. Ya, kayak kopi ini nggak tiba-tiba ya sendoknya apanya ngambil ke kopinya air panas yang ngerebus sendiri, enggak, pasti ada yang bikin. Nah, kan begitu. Nah, untuk mensyukuri, berterima kasih, kita minum lagi. Nah, insya Allah. Mana lagi tadi? Bal mungkin alladzi laisa lahu min nafsihi wujudun wala adamun la yakunu mawjudan bi nafsihi, maka sesuatu yang mungkin yang laisa lahu min nafsihi wujudun wala adamun, terjemahan bebasnya yang bisa ada bisa tidak, ya. Bisa ada bisa tidak ada, yang dia bisa yang dia tidak mengadakan untuk diri sendiri keberadaan atau ketiadaan. Ya, kalau terjemah bebas sesuatu yang ada, yang bisa ada bisa tidak ada, makhluk, maka la yakunu mawjudan bi nafsihi, dia tidaklah ada dengan diri sendiri. Bal in hasala ma yujiduhu wa illa kana ma'duman. Ya, kemudian kata beliau, ya, di sini ya, namun bahkan yang terjadi adalah ma yujiduhu, ya, yaitu ada yang mengadakannya. Wa illa, karena kalau tidak ada yang mengadakannya, yang menciptakannya, maka dia karena ma'dumat, maka dia tetap tidak ada selama-lamanya. Begitu. Ya, manusia nih kalau enggak ada diciptakan oleh Allah, enggak ada selama-lamanya. Enggak ada selama-lamanya. Kemudian wa kullu ma amkana wujuduhu badalan an adamihi, dan setiap yang mungkin ada setelah ketiadaannya, badalan an adamihi, setelah ketiadaannya, wa adamuhu badalan an wujudihi, dan ketiadaannya itu, dan setiap yang mungkin tiada setelah ketiadaannya, setelah adanya, falaisa lahu bin nafsihi wujudun wala adamun lazimun lahu, ya, maka dia tidak memiliki hak untuk eksis, hak untuk tidak ada yang lazim padanya. Enggak demikian. Ya, bahkan dia dikontrol, diadakan atau ditiadakan. Begitu. Hah? Apa? Kalau terjemahannya perkata, oh iya. Nah. Sampai sini ya? Belum. Dibaca sampai mana tadi Pak Birofi? Sampai sini. Iya. Wa idza ta'ammala al-fadil. Naam, Syekh Marwanto, tafadhal. As-sawaba. wa aujaziha paling ringkas. Wa fi turuq al-Qur'ani min tamam al-bayani wa tahqiqi ma la yujadu indahum mislu. Qala ta'ala wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Qala naqulu la yanfa'u al-istidlalu bil muqaddimati al khafiyyati wal adalati wal adillati wal nadirati an nadhariyati wa innal khafa'a wal dhuhura min al umuri nisbiyati an nisbiyati farubbama zahara لِبَعْدِ نَاسِ مَا خُفِيَ عَلَى غَيْرِهِ وَيَظْهَرُ لِلْإِنْسَانِ الْوَاقِدِ فِي حَالٍ مَا خُفِيَ عَلَيْهِ فِي حَالٍ أُخْرَى. Nah, baik. وَإِذَا تَأَمَّلَ الْفَادِلُ, maka apabila seorang yang memiliki keutamaan dia memperhatikan, ya, seorang yang memiliki kepandaian dia memperhatikan ghayata ma yadhkuruhu al-mutakallimun wal falasifah, apa sih puncaknya dari yang disebutkan oleh karangan ahlul kalam dan ahli filsafat, apa sih puncaknya yang mereka dengung-dengungkan itu, min turuq al-aqliyah, dari metode akal rasionalis, wajada as-shawaba minha ma ya'udu ila ba'di ma dzukira fil Qur'an, maka dia akan mendapatkan yang benar itu justru kembali kepada sebagian yang telah disebutkan di Al-Quran minat turuq al-aqliyah, daripada metode-metode rasionalis tadi. Misalkan ahlu kalam hendak menjelaskan eksistensi Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibarah bla bla bla begini begitu begitu begitu, ribet banget. Itu semua ada di Al-Quran, dan Al-Quran justru menjelaskan dengan sesuatu yang lebih simple, lebih bagus, lebih, kata beliau, bi absahi ibaratin, ya, dengan ibarah yang lebih fasih, pengungkapan kata yang lebih fasih, wa aujaziha, dan yang lebih ringkas daripada yang diungkapkan oleh kalangan, ya, mutakallimun ahlul kalam, ya, muter-muter di permainan kata, ya, wa fi turuqil Quran min tamamil bayani wa tahqiq, ya, dan juga kata beliau di sini, ya, dan di dalam metode Al-Qur'an itu adalah kesempurnaan penjelasan dan penetapan. Ma la yujadu indahum. Ya, apa yang tidak didapati ya pada mereka kalangan ahlul kalam. Allah Ta'ala berfirman wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka mendatangi engkau wahai Nabi, tidaklah mereka mendatangi engkau dengan masalin, berbagai permisalan, contoh bla bla ini itu illa ji'naka, melainkan kami akan mendatangkan kepada engkau bil haqqi, dengan kebenaran, wa ahsana tafsira, ya, dan tafsir yang paling baik. Wala naqul, kita tidak mengatakan la yanfa'al istidlal bil mutaqaddimat al khafiyah, ya, kita tidak mengatakan ya istidlal dengan mukaddimat, dengan premis-premis ya, ya dengan premis-premis yang khafiyah, yang samar dan adillah an-nadhariyah, ya, dalil-dalil nadhariyah, pandangan-pandangan perkata dan yang lainnya dari kalangan ahlul kalam yang mereka berbusa-busa di situ mengungkapkannya, ya kita tidaklah mengatakan oh ini tidak bermanfaat secara mutlak, tidak. Fa innal khafa wa dhuhura min umuri nisbiyah, karena sesuatu yang nampak atau jelas atau samar itu merupakan perkara yang nisbi, yang relatif. Ya, farubama, terkadang dhahara li ba'din nas ma khafiya ala ghairi. Terkadang nampak bagi sebagian orang manusia yang samar bagi yang lainnya. Wa yadhharu lil insan al wahid, dan nampak bagi satu orang fi halin, dalam pada suatu kondisi ma khafiya alaihi fi halin ukhra. Ya. Yaitu apa yang samar ya bagi dia di keadaan yang lain. Tapi cukup ya, nanti insyaallah taala kita lanjut. Ya, sudah 8:30. Subhanallah. Ada yang mau ditanya enggak? Ya, tafadhol.